Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman mazida. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Asy-Syari'ah karya Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bab yang baru terkait dengan mendengar dan mentaati para penguasa, kemudian bersabar menyikapi dan menghadapi mereka walaupun mereka melakukan tindakan kezaliman, dan kita tidak memberontak selama mereka masih mengerjakan sholat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala. Akhbarana Abu Ja'far Ahmad bin Yahya Al-Hulwani قال حدثنا أحمد ابن حنبل قال حدثني يحيى طيب ابن يحيى ابن سعيد قال حدثنا الحسن عن ضبة dengan fathah keduanya, Ad-Dabbah ibni Tayyib Mihsan an Ummi Salamata anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala takunu alaikum umara'un ta'rifuna wa tunkiruna faman ankara faqad bari'a wa man kariha faqad salima walakin man radiya wa taba'a qalu ya rasulullah ala nuqatilahum qala la ma sallu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, akan muncul di tengah-tengah kalian para penguasa. Barakallahu fikum. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala, hadzal hadis fihi mu'jizatun zahiratun. Hadzal hadis fihi mu'jizatun zahiratun bil akhbari bil mustaqbal wa waqa'a dhalika kama akhbara sallallahu alaihi wasallam. Intaha. Undur syarah sahih Muslim Kitabul Imarah. Lihat syarah sahih Muslim Kitabul Imarah hadis nomor 854. 854. Barakallahu fikum. Kata Imam An-Nawawi, hadis ini di dalamnya terdapat mukjizat Nabi yang sangat jelas, yaitu beliau memberitakan tentang info masa depan, peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang, yaitu akan ada penguasa-penguasa yang jahat. Barakallahu fikum. Ya. Dan itu terjadi sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ya. Tidak berselang lama waktu dari meninggalnya beliau, barakallahu fikum. Baik. Khususnya setelah ya tampuk kekuasaan itu tidak lagi dipegang oleh para sahabat, maka muncullah barakallahu fikum karakter-karakter penguasa yang barakallahu fikum jahat. Itu benar-benar terjadi barakallahu fikum. Yang ma'ruf ya, yang sangat masyhur contohnya seperti Al-Hajjaj Ibnu Yusuf Al-Tsaqafi barakallahu fikum. Baik. Seorang penguasa, seorang barakallahu fikum jenderal militer yang sangat kejam barakallahu fikum. Iya. Dia menghabisi siapa saja nyawa yang barakallahu fikum bertentangan dengannya. Walaupun itu nyawa orang yang soleh dihabisi olehnya barakallahu fikum. Benar-benar terjadi dan sampai saat ini barakallahu fikum. Iya. Kadang muncul di satu daerah, negara, dan tidak pada negara yang lain. Ya, tipe penguasa-penguasa yang jahat. Barakallahu fikum. Ta'rifuna wa tunkiruna. Kalian mengetahui pada penguasa tadi ada perkara-perkara yang ma'ruf. Ya. Ada juga pada penguasa tadi perkara-perkara yang mungkar yang kalian ingkari. Jadi penguasa ini ya ada sisi baiknya tapi juga banyak sisi jeleknya. Barakallahu fikum. Baik. Antara itu baik buruk barakallahu fikum ada. Faman ankara faqad bari'a. Barang siapa yang mengingkari keburukan dan kejelekan penguasa tadi, maka dia telah berlepas diri dari kejahatannya. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala, berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, maknahu faman kariha dzalikal munkar, faman kariha dzalikal munkar, faman kariha dzalikal munkar faqad bari'a min ismihi, faqad bari'a min ismihi wa uqubatihi, wa uqubatihi. Wa hadha fi haqqin man la yastati'u, ingkarahu biyadihi walisanihi fal yakrahu biqalbihi. Barakallahu fikum. Fal yakrahu biqalbihi. Jadi maksud ucapan Nabi, faman angkara faqad bari'a, maknanya adalah barang siapa yang membenci kemungkaran tadi, maka dia telah berlepas diri dari dosa kemungkarannya, dan dia telah selamat dari hukuman dari dosa tersebut. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan hak keadaan orang yang tidak mampu mengingkari kemungkaran tadi dengan tangannya atau lisannya, tapi dia mengingkari dengan hatinya. Itu cukup. Ya, barakallahu fikum. Ketika melihat kejahatan, kezaliman, barakallahu fikum, kesemena-menaan tindakan penguasa, tayyib, barakallahu fikum, bahkan kemaksiatan yang dia lakukan terang-terangan, ya, maka ketika dia tidak mampu mengingkari tadi dengan tangannya atau dengan lisannya, maka cukup bagi dia mengingkari dengan hatinya. Dia tidak suka, dia benci. Barakallahu fikum. Maka dia telah selamat, barakallahu fikum, ya, berlepas diri dari dosa penguasa tadi dan hukumannya. Wa man kariha faqad salima, kata Rasul. Kalau dia sudah membenci, ya, dengan hatinya tindakan penguasa yang jahat tadi, maka dia telah selamat. Walakin man radiya wa taba'a, qala An-Nawawi rahimahullahu taala, berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, maknahu walakinnal itsma wal uqubata ala man radiya wa taba'a. Makna hadis adalah akan tetapi dosa dan hukuman tadi juga akan ditanggung oleh mereka-mereka yang ridha dan mengikuti penguasa tersebut. Iya, barakallahu. Maka dia akan memikul dosa dan hukuman yang sama, barakallahu fiik. Baik. Ya. Misal barakallahu fiikum, penguasanya ingin melegalkan, ya, yang namanya khamer. Ya. Boleh barakallahu fiikum untuk meminum khamer tanpa ada batasan minimal persentasenya. Ya, biar masyarakat milih sendiri. Kalau dia tahu jelek, ya dia tinggalkan. Kalau dia nggak tahu, ya dia teruskan. Dia sendiri yang tanggung resiko dari khomernya. Biarkan mereka memilih sendiri. Barakallahu. Baik. Ya, barang siapa yang mengingkari, barakallahu fikum, tayyib, minimalnya dengan hati, maka dia nggak memikul dosa tadi. Tapi kalau dia barakallahu fikum malah menyambut hal tersebut, ya, senang barakallahu fikum, bahkan ikut, ya, mensosialisasikan, menyebarkan barakallahu fikum, ikut serta, maka dia akan menanggung dosa yang sama dengan penguasa tersebut, barakallahu fikum. Lanjutan dari ucapan Imam An-Nawawi, wa fihi dalilun ala anna man ajiza an izalatil munkari la ya'samu bi ajzihi. Wasukut. Bal innama ya'samu birridha bihi au bi alla yakrahahu biqalbihi au bi alla yakrahahu biqalbihi. Au bil mutaba'ati alaih, au bil mutaba'ati alaih. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga di dalam hadis ini ada dalil bahwasannya barang siapa yang lemah tidak mampu mengingkari kemungkaran dengan tangan dan lisan, maka dia tidak berdosa dengan kelemahan dan diamnya. Iya, barakallahu fikum. Tetapi dia akan berdosa ketika dia ridha atau dia tidak membenci dengan hatinya atau malah dia ikut-ikutan. Barakallahu fikum. Iya. Maka dia akan berdosa. Barakallahu fikum. Sehingga minimalnya barakallahu fikum, minimalnya adalah mengingkari dengan hati. Udzur syarah sahih Muslim. Barakallahu fikum. Tayyib. Maka para sahabat bertanya. Barakallahu fikum. Setelah mendapatkan keterangan dari Rasul, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah boleh bagi kami untuk memerangi penguasa tadi? Iya, sebagai bentuk wujud ingkarul mungkar. Barakallahu fikum. Dengan tangan. Maka Rasul mengatakan, qala la masallu, jangan. Ya. Selama mereka masih barakallahu fikum mengerjakan sholat. Iya, selama mereka masih statusnya sebagai seorang muslim, jangan diperangi. Barakallahu fikum. Ya, sabar dan tunggu waktunya, akan Allah balas sendiri penguasa tersebut sebagaimana nasihatnya Al Hasan Al Basri. Barakallahu fikum. Ya, wa tammat kalimatu rabbika ala bani Israil bima sabaru. Barakallahu fikum. Wa fihi, di dalam hadis ini juga terdapat faedah, mauqifun nas fil mungkar. Di dalamnya terdapat sikap manusia dalam menghadapi kemungkaran. Barakallahu fikum. Al-ula yang pertama, ma'rifatul mungkar ma'a adamil iqrari, ma'a adami iqraril qalbi bihi. Barakallahu fikum. Tingkatan yang pertama, dia tahu itu perkara yang mungkar dan dia tidak mengikrarkan kemungkaran tadi di dalam hatinya. Ya. Dia tahu itu mungkar dan dia tolak di dalam hatinya. Barakallahu fikum. Hanya sebatas itu kemampuannya. Tayyib. Atsaniyah yang kedua, ma'rifatul mungkar wassa'yu ila ingkarihi qadrul istita'ah. Yang kedua, dia mengetahui kemungkaran tadi dengan ilmu dan dia berusaha untuk mengingkarinya sesuai dengan kadar kemampuannya. Ya. dengan lisan ataupun dengan tangan sesuai dengan prosedur syar'i. Ya. Dengan lisan dia menyampaikan barakallahu fikum nasihat atau usulan atau barakallahu fikum arahan kepada penguasa tadi, tidak ya di forum umum. Tapi bainahu wa baina, antara dia dan penguasa itu saja. Entah itu dengan surat barakallahu fikum tayyib atau dengan media-media yang lain. Ada upaya. Ya, barakallahu fikum. Ada upaya untuk menemuinya dan menasehatinya. Ini jenis manusia yang kedua. Jadi dia bukan hanya mengetahui kemungkaran tadi, tapi dia berusaha melakukan aksi barakallahu fikum, tentunya yang sesuai dengan prosedur syar'i. Yang ketiga, ats-tsalitsa ar-ridha wal mutaba'ah. Alal af'aliz zalimah. Duna tafriq bainal ma'rufi wal munkar. Barakallahu fikum. Yang ketiga, dia ridha bahkan ikut serta dalam tindakan-tindakan orang-orang yang zalim tadi. Dan dia tidak membeda-bedakan mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Pokoknya ngikut saja. Iya, barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu sikap manusia dalam menghadapi kemungkaran dari hadis ini. Barakallahu fikum. Wafihi, di dalam hadis ini juga terdapat faedah. Annal murad bil inkari fil hadith huwal bayan wa adamul mutaba'ah. Wa muhawalatul izalati. Tayyib. Qadral mustata'. Barakallahu. La yashmulu muqatalatahum. La yashmulu muqatalatahum. Yang dimaksudkan di dalam hadis tentang ingkar mungkar di sini adalah mengingkari dalam bentuk memberikan penjelasan. Dalam bentuk bayan. Dan mengingkari dalam bentuk tidak ikut-ikutan. Barakallahu fikum, dan berusaha untuk menghilangkan kemungkaran tadi sesuai dengan kadar kemampuan. Dan bukanlah maksud dalam hadis ingkarul mungkar di sini dengan bentuk memerangi mereka. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya bentuk ingkarul mungkar tadi dengan qital, maka Rasul mengatakan la, iya, jangan. Barakallahu fikum, selama mereka melakukan sholat. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala, la yajuzu al-khuruj 'ala al-khulafa. La yajuzu al-khuruj 'ala al-khulafa bi mujarradiz zalmi. Bi mujarradi zulmi. Awil fisqi. malam yughayyiru, malam yughayyiru syai'an min qawaidil Islam. Barakallahu fiik. Iya. Tidak boleh memberontak kepada penguasa hanya semata-mata karena kezalimannya atau kefasikannya, selama dia tidak merubah kaidah-kaidah pokok di dalam Islam. Ya, selama pokok-pokok keislaman itu masih ada pada dia, tidak boleh. Barakallahu fikum. Ya. Tapi kalau dia sudah merubah pokok-pokok dan sendi-sendi Islam yang sangat mendasar, maka barakallahu fikum. Ya. Satu kriteria terpenuhi, yaitu tentang barakallahu fikum memerangi penguasa tadi. Artinya ketika penguasa tadi sudah bukan lagi seorang muslim. Wallahu ta'ala alam bisawab. Qala al-imam al-ajuri rahimahullahu ta'ala wa haddathana aydan Ahmad ibn Yahya al-Hulwani qala haddathana Hudbah ibn Khalid qala haddathana Hammam qala haddathana Qatadah anil Hasan an Dabba ibn Mihsan an Ummi Salamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal yakunu alaikum umara'un ta'rifuna wa tunkiruna faman 'arafa bari'a faman kariha salima walakin man radiya wa taba'a qalu afala nuqatiluhum qala la ma sallu. Barakallahu fikum. Iya, sama dengan lafaz hadis yang di atas. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.